To the Batmobile. Let's go. Ayo lepas kurangan, terayah putus yang kasang jagoan. Lepas yo, jadi bulan-bulanan. Lomba cemat, kubau takkan laku wanana. Bermata siga jurid, terayah lawana. Yo stop, ayo nempok awewe. Seri langa kak, siga keawang wewe. Agar mokong na, seerbu luna. Ayo nempok awewe, nongo tanduk na. Dam kidi dam wek, dam kidi wek. Lamun ayo kersare etam muda sokerek. Sare lah borang-borang, kau ayah panas penting. Batman kasarung, come on. Lepas nasi gajah kau anaya anti di kuping. Batman kas sarung, come on. Batman kas sarung, bengit nasi galut dasar kada buntung, tenyaho di untung. Tetangga kota, hoyong jadi orang kaya. Terboga nanao si gajah magila. The B, the A, the T, Bam. And the A, the M, A, and East Man. And the I, and the Sien, Pau, nanti kejen. Ku Batman, dialungkan. Lalu lumpatan, te ayah gawean. Terboga nanaon, te ayah rencangan. Di kota, te ayah sasaha. Beak duit na, beak segala na. Ha gerian, kalau yuran mabuk minuman. Batman, ayah na jagoan. Loba musuh na, diantara na. Si Joker, ipat na kang dekat. Batman, lo patah kena si gajah warna. Batman kasarung, tak ayah otaknya.